Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa na'udhu billahi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bermajlis. Karena majlis itu adalah nikmat, maka wajib kita untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah mudahkan di masa-masa yang datang dalam bermajlis seperti ini. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita Namdul Manthur yang terakhir sampai pada nomor yang ke 581 untuk sekarang. Qala Imam Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullah تعالى. كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة ومن تقل صاحب البدعة إلا إلى شر منها. Berkata seorang yang bernama Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullah تعالى. كان يقال, dulu dikatakan oleh para ulama, ya Allah, Allah enggan untuk memberikan taubat bagi pelaku kebid'ahan. Wa man taqala sahibu bid'atin, dan ahlul bid'ah itu tidaklah berpindah kecuali menuju sesuatu yang lebih buruk dari bid'ah yang sebelumnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masih pada bab yang sama. Hal di sahibi bid'atin taubatun min taubatin. Apakah alul bid'ah itu masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Ini pembahasan kita. Alhamdulillah sudah kita lewati beberapa di antaranya sampai pada poin yang kesekian kali ini. Beliau menyebutkan Allah enggan memberikan taubat kepada al-bid'ah. Sudah kita lewati hadis yang kami sebutkan. Innallaha ihtajaba at-taubata an sahibi bid'ati hatta yad'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ihtajaba dari kalimat hijab. Apa itu hijab? Menutup, menghalangi. Allah akan menutup pintu tobat bagi ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Maknanya selama dia masih di atas kebid'ahannya, selama itu pula dia tidak akan bisa bertaubat. Alasannya apa? Sudah berulang kali kami sampaikan. Di antaranya coba Imam Sufyan Ats-Tsauri. Alasannya dikarenakan pelaku kebid'ahan itu tidak merasa berdosa. Bahkan dia merasa sedang beribadah. Karena itu dia tidak akan pernah berpikir untuk bertobat dari bid'ah itu. dikarenakan dia menyangka itu adalah sebuah ibadah. Begitu seterusnya sampai mati. Dan betapa banyak orang yang dari kecil di atas bid'ah, remaja menjadi pemuda juga pemuda bid'ah, orang tua bid'ah, ya. Orang yang sudah kakek-kakek pun kakek-kakek bid'ah. Dia tidak bisa lepas dari jeratan kebid'ahannya itu sampai mati. Dikarenakan dia memahami dan merasa menyangka dirinya sedang beribadah. Dia tidak merasa sedang berdosa. Karena itu dia tidak terfikirkan untuk berhenti darinya. Apalagi disuruh bertobat darinya. Maka sangat sedikit sekali memang orang-orang yang bisa berhenti dari kebid'ahannya. Seorang bisa berhenti dari kebid'ahannya itu karena dia mendapatkan ilmu yang menjelaskan tentang kesesatan bid'ah dan menerangkan tentang bahaya bid'ah, dan ilmu tersebut bermanfaat bagi dia. Si Allah memberikan taufik agar dia berhenti dari bid'ah dan mengikuti yang sunnah. Hakada kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dia tidak thalabul ilmi, tidak berusaha untuk mencari kejelasan, tidak berusaha untuk mencari tahu tentang bid'ah dan bahaya bid'ah, maka dia tidak akan pernah kunjung mengerti tentang bahaya bid'ah tersebut sampai mati. Disinilah letak ucapan beliau, Al-Imam Abu Amr Asy-Syaibani, "Wallah enggan memberikan taubat kepada mereka." Maknanya adalah banyak di antara al-bid'ah yang mati di atas kebid'ahannya karena memang Allah tidak memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Sebutkan dalam Al-Quran, "Inna Allah la yahdi qaumadh dhalimin." Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalimin. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Wama kunna muhtadiyan laula an hadana Allah." Kita ini tidak akan berada di atas hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, "Wama yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah sesatkan, yakni Allah jadikan dia sebagai orang yang sesat, "fala hadiyalah," maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Hakala kaum muslimin. Sehingga taubat itu taufik minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ahlul bid'ah yang mendengarkan kajian kita baik melalui audio rekaman atau radio-radio atau yang lainnya. Dengar mereka tapi tidak terbuka jiwa mereka. Yang ada malah membenci. Mereka itu kalau mendengar kalimat wajib mengikuti sunnah, itu benci pak. Jangan numpak unta. Maksudnya apa? Karena apa? Tidak bisa engkau mengikuti sunnah kecuali engkau ikut naik unta. Zaman siking ikuti sunnah ya orang, ha? Memakai mobil. Dijadikan bahan apa? Tertawaan oleh mereka. Bukan diambil hikmah dan manfaat sehingga membimbing dia kepada sunnah dan meninggalkan yang bid'ah. Malah tidak. Itu bukti Allah tidak memberikan petunjuk kepada dia. Kita tidak bisa membuat orang taubat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha menyampaikan yang hak sebagai hak, menyampaikan yang batil sebagai batil, memberikan kabar gembira bagi siapa yang mengikuti al-haq dan memberikan ancaman bagi siapa yang mengikuti yang batil. Itu saja kemampuan kita. Membacakan ayat, membacakan hadis saja. Kemudian hidayah biadillah. Petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapat petunjuk? wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Si fulan mungkin. Bisa jadi si fulan tidak. Orang lain yang dapat. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula pada para nabi dan para rasul. Orang dekatnya mereka malah justru kadangkala tidak mendapatkan hidayah. Nabi kita alaihissalatu wassalam, orang dekatnya dari keluarganya yang Allah memberikan persaksian bahwa Nabi mencintainya, sosok seorang yang bernama Abu Talib, tidak mendapatkan hidayah. Padahal Nabi mencintai Abu Talib, dan itu disebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Sekalipun orang yang engkau cintai, engkau tidak akan bisa. Karena hidayah yang dimaksudkan di sini hidayah tauhid. Walakinallahu yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Orang yang bukan kerabatnya, bahkan orang jauh, bahkan mungkin bukan bangsa Arab, seperti Salman Farisi, dapat hidayah. Tapi Abu Talib yang ada di hadapan Nabi, hari-hari ketemu dengan Nabi, tidak dapat hidayah. Matinya di atas apa Abu Talib? Kesyirikan, mengikuti agamanya Abdul Muttalib, bapaknya dia. Sehingga kenapa ahlul bid'ah itu kok tidak bisa tobat, bahkan kebanyakan mereka sampai mati? Ya karena Allah tidak mau memberikan apa? Taufik untuk bertobat kepada mereka, dikarenakan mereka menentang agama Allah, tetapi mereka merasa di atas kebenaran. Maka jikalau hadirin yang kami muliakan, bapak dan ibu yang kami muliakan, mendapati dirinya sebagai orang yang dulu bergelimang dengan bid'ah, bahkan mungkin dulu penggerak sebuah bid'ah, karena taunya dulu itu yang benar, dia semangat, jiwa, raga, harta, benda ditumpahkan untuk membela yang disangka itu adalah benar di waktu itu. Bahasa Jawanya wis ngokot banget. Ngerti ngokot banget Pak? Sudah mendarah daging. Sudah. Wah, kayaknya kok hampir enggak bisa tobat darinya. Tetapi alhamdulillah Allah berikan taufik kepada seorang di antara kita itu, sehingga dia bisa mengenal tauhid was sunnah. Selamat dia dari keyakinan kesyirikannya, dan selamat dia dari keyakinan kebidahannya. Ini jarang-jarang adanya Pak. Jarang-jarang adanya. Ya ada, tapi jarang-jarang adanya. Kebanyakan orang kalau sudah terjerumus pada bid'ah itu sampai mati terbawa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah taufik terhadap as-sunnah. Qala Saudah rahimahullahu ta'ala, sami'tu Abdullah ibn al-Qasim wa huwa yaqul ma kana 'abdun 'ala hawa fatarakahu illa ila ma huwa sharrun minhu. Qala fadhakartu hadha al-hadith li ba'd ashabina فقال تصديقه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه الفوق موضع الوتر من السهم حتى يعود إلى نصره. وهذا يعني استحالة رجعه إلى الحق madamu ala hadihi as-sifa. Perhatikan ucapan beliau ini, sangat indah. Berkata Imam Saudah rahimahullah ta'ala, aku mendengar Abdullah bin Qasim beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba yang berjalan di atas hawa nafsu, dia tinggalkan hawa nafsunya itu, kecuali dia akan berpindah pada hawa nafsu yang lebih jelek lagi. Kenapa demikian? Ini dulu kita bahas. Kenapa demikian? Hadirin kalian, perhatikan ke sini. Orang beragama dengan dua sistem. Sistem sama sistem beda apa enggak? Anggaplah samalah. Metode. Bahasa Arabnya manhaj. Cara. Orang yang beragama dengan cara mengharuskan agamanya diambil dari Al-Quran, diambil dari Al-Hadith, dengan cara dan pemahaman serta pengamalan Nabi dan para sahabat, maka orang yang seperti ini tidak akan menggunakan hawa nafsunya. Kenapa? Tidak ada kepentingan hawa nafsu dalam beragama. Agama ini milik Allah Azza wa Jalla. Agama ini turun kepada Nabi. Kita dalam beragama harus mencocok itu. Tidak ada tempat bagi hawa nafsu. Harus cocok dengan nas Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ketika dia seperti itu, maka jalurnya akan jelas. Sebagaimana Nabi menyebutkan, aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jernih, yang sangat terang. Malamnya bagaikan seperti siang. Mau bicara apa? Ada ilmu. Mau beramal apa? Ada. Terus, ada terus. Ini dia. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin tambah ilmu, semakin tambah amal, semakin beriman, semakin bertakwa. Ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua, metode yang kedua, sistem yang kedua, atau manhaj dalam bahasa Arab. Cara. Bahasa Arabnya tariqah. Jalur. Orang-orang yang beragama dengan dasar hawa nafsu. Menilai sesuatu tidak dengan dalil. Tidak butuh dalil dia. Butuhnya perasaan. Ini dia. Mengatakan benar, mengatakan salah. Dengan akal pikirannya. Dengan hati nuraninya. Dengan terawangan dugaan dia. Hawa nafsu yang diikuti. Maka orang yang beragama dengan hawa nafsu, dia akan bergulir di hawa nafsu ke hawa nafsu. Dari hawa nafsu yang satu, ke hawa nafsu yang berikutnya, ke hawa nafsu yang berikutnya. Begitu dia seterusnya. Dikarenakan dia metodenya dalam beragama salah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga mereka tidak butuh dengan dalil. Kalaulah mereka menyebutkan dalil, bukan dalil itu diikuti, tetapi dalil itu dalam rangka pembenaran terhadap perbuatannya mereka. Sehingga mereka memiliki sikap, cara tersendiri, baru cari dalil guna pembenaran. Tahu pembenaran apa? Anu salah, ning berbicara jadi benar. Itu pak pembenaran. Bahasa Arabnya tabrir. Tabrirul batil bilhaq. Berusaha membenarkan yang menyimpang, bagaimana caranya supaya nampak ini adalah sesuatu yang hak. Hawa nafsu mereka. Hadirin yang kemuliaan. Mereka ini kaum muslimin. Yang kedua, mereka ini yang kedua. Karena ibu-ibu tidak paham isyarat tangan saya. Yang tidak mengerti, nanti bingung mereka ini yang mana. Mereka yang kedua yang beragama dengan hawa nafsu, disebutkan oleh beliau, tidaklah berganti atau berpindah kecuali kepada yang lebih jelek lagi, yang lebih jelek lagi, lebih jelek lagi, lebih jelek lagi. Dengan bahasa lainnya, dari mulut buaya menuju mulut apa? Harimau. Apa kebalik Bapak? Nah, kalau bahasa Indonesia mana? Yang benar, dari mulut harimau ke mulut buaya, jikalau gigitan buaya lebih sakit daripada gigitan harimau. Karena tidak ada yang pernah membuktikan Pernah digigit, Pak? Harimau? Yang satu harimau, yang satu buaya, setek rasakan. Oh iya betul, buaya lebih sakit. Wis mati mikir ngomong riga, Pak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Ada sebuah dalil yang menyebutkan, dan ini dalil yang Masya Allah sangat tandas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat mengerikan. Dari sini kita tahu betapa bahayanya bid'ah. Qala, beliau melanjutkan ucapan. Fadakartu hadal haditha li ba'da sahabina. Maka aku sebutkan perkara ini kepada teman-teman kami. Yani para ulama. Zaman ini. Ahlul bid'ah itu jalannya semakin hari semakin menyimpang. Semakin hari semakin sesat. Semakin hari semakin ketahuan boroknya. Jauh sekali. Dan tidak kembali kepada yang hak. Itu yang aneh. Dia dulunya Masya Allah. Ahlu sunnah. Terdidik dengan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tetapi kali ini dia mengikuti al-hawa. Ditegur, tidak mau. Diingatkan, malah membangkang. Maka dia akan bergeser dari tariqah atau cara yang benar menuju cara hawa nafsu. Coba lihat aja hidup dia. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Coba lihat. Semakin jauh. Sampai tingkatan membolehkan yang dilarang dalam agama. Sampai tingkatan membela yang bid'ah. Mencerca yang sunnah. Sajauh. Kok tengok orang balik-balik ya. Naik mobil lah Pak. Dari dikeluar nakrok. Balik Pak. Balik hadap. Ini tidak. Begitu dia sudah jatuh pada bid'ah. Melesatnya jauh sekali. Dan tidak bisa kembali lagi kepada yang sunnah. Ini mengerikan. Nabi menyebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Faqala tasdiquhu min hadithin Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menyebutkan hal itu, bahwa itu adalah sesuatu yang benar, bahwa al-bid'ah itu berpindah pada yang lebih bid'ah lagi, lebih jelek lagi, lebih buruk lagi, lebih menyimpang lagi, dan tidak kembali kepada yang hak, adalah sabda Nabi dalam riwayat ini. Apa ucapan Nabi? Nabi bersabda dalam hadith, yamrukuna minaddi. Mereka telah melesat, melesat. Melesat itu bahasa lainnya apa? Lepas. Telah terlepas dari agama. Sebagaimana lepasnya anak panah. Dari busurnya. Tahu busur Pak? Anak panah. Ini kita Pak, jenisnya Pak? Busur, gendewa, ngerti gendewa ya? Panah lah. Ini busurnya. Begitu dilepas, melesat jauh. Lesatnya ini kaum muslimin tidak tepat sasaran yang diincar. Dia belok ini anak panah. Entah kemana. Nabi menyebutkan mereka khawarij, dalam hal ini adalah al-bid'ah khawarij. Begitu kondisi mereka lepas dari Islam, melesat dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dan menjauhi dari sasarannya. Humma la yarjun. Kemudian mereka tidak bisa kembali. Hatta yarji'a syahmu ila fuqihi. Sampai anak panah tadi yang sudah melesat, balik lagi ke panahnya. Lepas, melesat. Ahlul bid'ah tidak akan kembali kepada al-haq. Sampai anak panah ini bisa balik. Ya, Pak. Temetrep panahnya. Sangat dipahami Pak. Apakah ada panah seperti itu? Mungkin ada panah pakai remote. Oh. Ini di luar pembahasan kita Pak. Ya, kalau senjata apa yang bumerang dilempar, balik lagi. Begitu apa ya? Nah itu bumerang. Ini adalah apa? Berkaitan dengan romiyah. Romiyah ini panah. Begitulah Nabi memberitahukan kepada kita. Keadaan manusia yang tersesat. Akan tersesat terus. Dan terus. Dulu cuma itu penyimpangannya. Besok wah sudah lain lagi. Dulu dia mengatakan haramnya ikhtilaf, campur baur lagi dengan perempuan. Kali ini dia malah ta'lim di depan ibu-ibu dan gadis remaja-remaji yang ada yang bercadar, ada yang belum bercadar, ada yang bajunya warna-warni, ada yang cantik, ada yang manis, ada yang bahenol. Ustadznya ngajar di depan mereka, sing dibilang nopo pak, rai nopo gitok, yang di luar aja yang dilihat, sambil ngajar, sambil bermaksiat kepada Allah, ngoleti singayundi. Ya nopo pak, ngiti bojo. La hawla wa la quwwata illa billah. Laki-laki godaan besarnya adalah wanita. Dulu masih dia mengatakan harus dihijab di balik tembok. Dulu sebelum dia menggunakan al-hawa, begitu dia sudah ada al-hawa padanya, bermudah-mudahan dalam hal-hal yang ada. Dulu dia tegas haramnya gambar. Setelah dia terkena hawa bergeser dia, oh tidak apa-apa. Karena ada ulama yang membolehkan, kalau itu adalah pakai alat fotografi dan yang lainnya. Di antara ulama yang mereka katakan itu adalah Syekh Salaf Fauzan menentang, menyalahkan itu dan menyalahkan, saya tidak pernah membolehkan itu. Yang pada ujungnya kalau itu boleh dalam ulama kita, Syekh Himba, Syekh Munadzimin dan yang lainnya, itu dalam hal yang darurat seperti paspor, apalagi KTP, SIM, yang itu harus ada fotonya. Mereka tidak melebarkan fatwa itu. Karena apa? Di atas sawah. Selfie, boleh selfie. Nggak usah pak, gue kenangan. Boleh selfie, untuk siapa? Ya namanya HP pak, sekali klik masuk ke 100 HP, bahkan yang punya HP entah siapa itu. Laki perempuan bisa melihat foto gurunya terpampang dengan senyuman yang manis. Baju yang bagus, berenda dan berwarna-warni sehingga para wanita mereka kesengsem. Ngerti kesengsem pak? Jatuh cinta kepada ustadznya dan kecewa dengan suaminya. Suamiku jelek. Ya? Dan yang lainnya. Sampai-sampai kaum muslimin, na'udzubillahi min dzalik, terjadi yang terjadi pada mereka semakin jauh. Kenapa kau tidak kembali kepada yang sunnah? Hadis yang mengharamkan ini jelas, yang melarang ini jelas, jelas. Tapi kenapa kau tidak mau kembali? Karena al-hawa. Hari demi hari mereka semakin jauh dan semakin jauh. Ketika problem ini ditanyakan kepada mereka, ahwat-ahwat mereka, ibu-ibu mereka melihat parusat mereka muncul di layar televisi dengan penampilan yang memukau. Ya. Kemudian dilaporkan para ibu-ibu terfitnah dengan penampilan ustadznya yang ganteng-ganteng, yang rapi, terfitnah. Terus bagaimana solusinya? TV-nya dicadari. Jawaban mereka lucu. TV-nya dicadari, TV-nya dagawan. Miliknya mereka, siapa yang mau mencadari? Dalam keadaan yang mengherankan, suami mereka tidak cemburu, istrinya melihat. Yang dilihat di televisi itu bukan hanya wajah ustadznya, wajah ikhwan-ikhwan. Mengerikan sekali. Kok tidak cemburu? Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang namanya apa? Al-hawa. Al-hawa. Al-hawa. Semakin jauh dan akan susah kembali kepada yang benar, sebagaimana Nabi menggambarkan anak panah yang sudah melesat tidak akan kembali ke apa, busurnya, ke panahnya lagi. Qala Syekh, hada yani, yang dimaukan dalam hadis ini adalah istihalatu ruju'in ilal haq kemustahilan kembalinya mereka kepada al-haq madamu ala hadhihi sifah, selama mereka masih dalam keadaan seperti itu. Kalau tidak mau meninggalkan hawa nafsu dan kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya tidak akan kembali kepada Al-Haq. Hakadha qawm muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Hamad bin Zaid rahimahullahu ta'ala. Qala Ayyub Asyakhtiyani rahimahullah. Kana rajulun yara ra'yan faraja'a anhu. Fa'ataitu Muhammadan farhan bidhalika akhbiruhu atau ukhbiruhu. Fakultu asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yara. Faqala anzuru ila ma yatahawwal in akhir al-hadith ashaddu alayhim min awwalihi yamruquna min al-islam thumma la ya'uduna fihi. Berkata seorang yang bernama Hamad bin Zaid rahimallahu ta'ala, aku pernah datang kepada seorang alim besar bernama Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Kana rajulun, aku ucapkan kepada beliau, aku bercerita, ada seseorang yang dia dulu memiliki pendapat yang menyimpang. Sekarang dia telah tinggalkan pendapat yang menyimpang itu dan dia berganti pada pendapat yang lain. Dianggap oleh sang penanya ini kepada Imam Sakhtiani, si fulan al-bid'ah ini dulu berpendapat dengan pendapat yang menyimpang. Sekarang dia sudah tinggalkan pendapat itu. Berarti dia rujuk kepada yang benar. Jawaban Imam Ayyub Sakhtiani, lah tidak. Tidak seperti itu. Yang benar apa? Faqala, unduru ila ma yatahawwal. Coba lihat olehmu, liti, berpindah ke manakah. Aslinya dia alul bid'ah, beragama dengan syahwat, dengan hawa nafsu, tanpa dengan hujjah, tidak menggunakan pemahaman para sahabat Nabi, dengan jiwa dan hawa nafsunya dia dalam beragama. Kok satu hari dia menyatakan, saya tobat dari pendapatku. Jangan tergesa-gesa kau menganggap dia di atas al-haq. Berpindah ke manakah dia setelah meninggalkan pendapatnya yang menyimpang dulu? Ternyata kata beliau, inna akhir al-hadith, sesungguhnya akhir hadith yang berkaitan tentang bid'ahnya khawarij, itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada awal hadith itu. Apa akhir hadith itu, ya kaum muslimin? Akhir hadith yang berkaitan dengan khawarij, yamruquna minal islam thumma la ya'uduna fihi. Mereka khawarij melesat keluar dari Islam, kemudian mereka tidak kembali lagi ke dalam Islam. Para ulama dengan hadis ini mengatakan, sebagian para ulama mengatakan khawarij kafir. Karena Nabi mengatakan dia tidak akan kembali kepada al-Islam. Yang benar khawarij itu tidak kafir, tetapi sesat di atas kebid'ahan. Mereka tidak kembali kepada sunnah Nabi, tetapi mereka selalu di atas ad-dhalal, kesesatan. Itu bahayanya bid'ah kaum muslimin. Sehingga al-bid'ah menyatakan, saya tobat, istighfar saya dari keyakinan saya kemarin. Itu apa? Wahdatul wujud. Umpamanya ada orang punya keyakinan Allah menyatu dengan manusia, yang dikenal dengan wahdatul wujud. Manunggalo dia dengan setannya. Saya bisa mengucapkan itu, manunggalo kawulo, itu kan artinya menyatunya saya, gitu baik ya, dengan gustiku. Saya tidak mengucapkan kalimat itu, karena ada kalimat saya. Saya ahlu sunnah, bukan orang yang berpendapat itu. Sehingga eman-eman mengucapkan kalimat itu, itu kalimat sesat. itu lebih buruk daripada sikil papat. Kalau sikil papat itu maksiat, kalau ini ucapan yang hati-hati kita. Walaupun kalau seandainya itu sebab hanya sebagai contoh saja, tidak mengapa sih. Tapi kita hati-hati. Saya tidak mau mengucapkan kalimat itu, mbok ujung itu langsung mati. Oh, aman-aman pak. Hadirin kaum muslimin rahimahnya. Orang ini meyakini Allah menyatu dengan hamba. Saya taubat dari keyakinan itu. Terus pindah ke mana? Saya meyakini Allah di mana-mana. Oh, pada baik pak. Pada baik sesatek. Kenapa? Karena yang membuat dia berhenti dari pemahaman pertamanya bukan hujah, tetapi kalah debat. Akibatnya dia mengikuti orang yang mengalahkan debat. Terus berganti demi berganti. Dia bukan ahlu sunnah. Dia tidak memiliki keyakinan harus sesuai dengan nas. Dia seorang hawa nafsu. Maka hawa nafsunya dia terkalahkan akibat debat. Maka kali ini dia harus konsekuensinya mengikuti hawa nafsu pihak yang mengalahkannya. Argumentasi akal dia kalah dengan argumentasi akal si A. Maka dia berpindah ke argumentasi akal si A. Begitulah kondisi al-bid'ah. Dari hawa nafsu ke hawa nafsu. Sampai mati. Kecuali jika Allah memperkenan memberikan taufik. Dengan dia belajar ilmu agama. Sehingga dia tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, dan itu sangat mahal sekali hidayah itu, ekor. Sangat mahal, tidak bisa direkayasa. Golembo-lemboan itu mungkin sakit. Jadi ahli sunnah kok lembo-lemboan? Lah orang tayah, pak. Ngerti orang tayah? Orang betah orang, pak. Tidak akan tahan lama. Pasti dia akan terhempas. Karena dia bukan ahli sunnah. Secara apa? Iman. Lahiriah dan qalbiyah. Tidak. Pura-pura saja. Ya. Maka hadirin kaum muslimin. Rahimani. Wa rahimakum jami'an. Maka bersyukurlah kepada Allah. Tatkala Allah memberikan kepada kita ilmu yang satu ini. Sehingga terang dengan ilmu yang satu ini. Yang kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu sunnah. Dengan asatidzah yang banyak terang bagi kita. Oh, ternyata biar aku ke salah ya. Astagfirullah. Alhamdulillah aku paham. Ternyata biar ke salah. Teman-teman zaman kita, teman-teman orang ya. Susah bahasanya. Yang masih di atas bid'ah, kondisinya bagaimana pak? Kondisinya masih tetap lakukan bid'ah. Tambah umur, tambah kenceng bid'ahnya. Bahkan diwet-diwet ini. Ngonek orang lakukan lagi ya. Mati nengko dikubur kayak ngubur kucing. Orang asing nyelamati dan sebagainya, dan sebagainya. Oh, semakin takut itu pak. Semakin memegangnya rat-rat bid'ahnya itu. Hah? Banyak mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek, pun sepuh. Tetapi dia ikut thariqah. Naqsabandiyah, Sattariyah. Kenapa? Karena dia takut kalau seandainya nanti mati tidak ada yang begini dan begitu. Tahu begini dan begitu? Perayaan ini, perayaan itu. Hakadah kaum muslimin. Mereka berpindah dari bid'ah ke bid'ah yang lainnya. Itu sampai mati. Hadirin kaum muslimin rahimin jami'an. Ini yang bisa kami bacakan. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang pada nomor ke-584. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.